Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asyatika. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa akhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati ulama'ikal amilin wa ma'a habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan bimbingan yang mulia Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada kita bab yang keempat, adabnya seorang santri atau penuntut ilmu dengan pelajaran-pelajaran ilmu atau ilmu yang dipelajarinya. Qala Syekh Hasyim Asy'ari rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal. Wa tsalitsu, yang ketiga, ayyakhdhara fi ibtida'i amrihi min al-istighali fil ikhtilafi bainal ulama'i wa bainan nasi mutlaqan fil aqliyati was-sam'iyat. Yang ketiga, hendaknya ayyakhdhara menghindari, menjauhi ibtida'i amri, di awal permulaan belajarnya, minilistighali, daripada menyibukkan fil ikhtilafi, ilmu khilaf, perbedaan, ilmu perbedaan pendapat, bainal ulama'i, di antara ulama. Kalau di dalam fikih, fikih perbandingan, memahami, kalau dalam akidah memahami perdebatan akidah, wabainan nasi, dan juga perbedaan antara ulama secara luas, ulama secara umum, perbedaan antara manusia dengan manusia, mutlakon secara mutlak, artinya jangan kita memulai belajar itu dengan belajar ilmu-ilmu yang di situ ada perbedaan-perbedaan. Bayangkan kalau ada orang santri baru belajar fikih, langsung fikih perbandingan 4 madhab. Dia tidak bisa mengamalkan. Susah mengamalkan, tidak bisa faham. Satu madhab aja susah faham, apalagi 4 madhab. Kemudian masalah akidah, baru pemula diajari tentang debat dan dialog. Biarpun dialog antara madhab yang benar dengan madhab yang batil, sibuk dengan urusan seperti itu. Dalam akliat, di dalam urusan hal-hal yang akliat, wasam'iyat, akliat itu memang hal yang tugasnya akal untuk akliat ini adalah yang ilmu-ilmu akal. Ilmu-ilmu akal. Ilmu yang memerlukan akal di dalam memahaminya. Seperti debatnya kaum manatiqah ahli mantek. Ini menggunakan akal. Dan juga mendapatkan sam'iyat, sesuatu yang sifatnya kita nukil, kita dengar dari nas-nas, tek-tek hadith Al-Quran. Kalau itu semua, biarpun dari Al-Quran dan hadith, kalau kita belajar dalam ilama untuk memahami, untuk khilaf, memahami perbedaan di antara para ulama, itu akan menjadikan hilang kita. Fa innahu yuhayyirudz dhihna. Karena dengan perbedaan seperti itu akan menjadikan pikiran itu menjadi bimbang. Berat. Ini bayangkan tidak pernah sekolah, tidak pernah punya pendidikan ilmu agama, sekolah langsung ya perdebatan roh. Bisa saja pada akhirnya timbul ragu-ragu dan bingung. Apa ini kok selalu? Ini kata orang salah, kata orang ini adalah benar. Kata orang salah, kata orang ini benar. Bal akan tapi semestinya, dan ini yang selama ini diterapkan di pesantren-pesantren yang diajarkan guru-guru kita, bal sebaliknya, hendaknya yutqinu awalan, hendaknya menekuni terlebih dahulu kitaban wahida, satu kitab, satu kitab fikihnya Safinatun Najah dulu dimatengkan, fifannin wahidin, dalam satu fan, kitab fikih satu dulu ya, kita dasar kok. Kalau kita fikih satu dulu, coba aja pemula suruh pakai fikih besarnya Dr. Wahbah Zuhaili yang berapa jilid itu. Wah, hebat, baca kitab gede. Ya enggak paham, keluar dari perpustakaannya tetap saja bahlul, karena dia belum punya dasar. Maka sebagai pemula hendaknya matangkan dasar dulu, satu kitab kecil ditekuni sampai paham. Sebelum bercabang-cabang kemana-mana. Kitaban wahidan, satu kitab, fivanin wahid, dalam satu fan. Misalnya fikih, saya kitabnya ini. Usul fikih, satu dulu, yang kecil, kayak warokot. Nadham mandumah warokotnya. Nahwunya, paling kecil dulu. Seperti jurumiyah, misalnya. Setelah itu wa kutuban fi fununin in kana yahtami dzalika, kalau memang setelah memulai dengan satu kitab lalu ingin memperluas, bolehlah dengan membaca kitab-kitab. Nah, ini baru tidak cukup kitab Safinatun Najah. Pengin memperluas, enggak cukup dengan Waraqat, memperluas. Enggak cukup dengan Jurumiyah, ingin memperluas, tapi ingat in kana yahtami dzalika, jika memang mampu. Nah, ini perkembangannya dari satu kitab dulu mau berkembang, tapi tetap ala tariqatin wahidatin, tetap dalam satu tariqah. Gini, kalau ingin memperluas fikih, terlebih dahulu belajar dari kitab dasarnya Safinatun Najah misalnya. Lah kalau nanti ingin membaca lebih banyak lagi, boleh membaca kitab-kitab, tapi semuanya masih di dalam frame, dalam wilayah madhab Syafi'i dulu. Akhirnya membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah, membaca kitab Sarah Takrib atau Fathul Qarib. Kemudian, ya ini semuanya masih dalam irama madhab Syafi'i. Karena dengan satu tarekoh ini, satu madhab dalam hal ini, saling menguatkan ilmunya. Ilmu yang sudah dibaca dari dasarnya, membaca kitab berikutnya, menguatkan. Ada tambahannya sedikit. Sama pokoknya, asasnya sama, fardhul wudu cuma ini, tapi ada tambahannya. Terus, nah ini berarti, semakin kuat apa yang telah dipelajari dari dasar-dasar tersebut. yartadiha lahu syekhuhu, yaitu tarekoh yang selama ini direstui oleh gurunya. Dalam hal ini misalnya dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di dalam akidah, mulai dari kitab kecil Aqidatul Awam dasar, baru nanti Kifayatul Awam lebih luas. Kemudian kita baca Johartu Tauhid naik. Ini satu tarekoh. Biar mateng dulu. Nah, maka gurunya kita milih seperti itu, guru yang memang mateng di dalam urusan itu, fikih-fikih Syafi'i. Akidahnya akidah Asy'ari dan begitu seterusnya. Biarpun kitab yang kita baca banyak, tetap nanti kitab itu masih di dalam satu manhaj, manhaj atau satu madhab kalau fikih. Kemudian setelah itu, fa in kanat tariqatu syaikhihi, fa in kanat tariqatu syaikhi naqlul madzahibi, kalau ternyata punya guru kebiasaannya itu nukil madhab sana, madhab sini, madhab situ, wal ikhtilaf, kalau gurunya senang mendatangkan ikhtilaf, berkata madhab Syafi'i kita, madhab Malik ini, Hanafi gini, gini, gini, gini, walam yakun lahu ra'yun wahidun, sementara dia itu enggak menghadirkan satu pendapat dalam madhab Syafi'i saja, contohnya qala al-Ghazali, sebab pemula ini, kita adalah pemula, Imam Ghazali memberikan petuah. Apa kata Imam Ghazali? Bukan saya yang ngomong, bahkan bukan Mbah Hasyim Asy'ari yang berbicara, Mbah Hasyim menukil omongan Imam Ghazali. Falyakhdhar, awas waspadalah minhu, dengan guru seperti itu. Kenapa? Fa inna dhararahu, sebab madharatnya, bencananya kalau guru seperti itu, akthar minan naf'i bihi, lebih banyak daripada manfaatnya. Kecuali memang murid ini sudah mateng dalam madhab fikih Syafi'i, setelah belajar Safinah, kemudian Muqaddimah Hadramiyah, kemudian takribnya dibaca, Fathul Qarib dibaca, kemudian mulai membaca Hasyiah Baycuri difahami, kemudian sampai Minhaj, setelah Minhaj nanti Syuruh Minhaj difahami dan sebagainya, sudah kuat, boleh nanti memahami madhab-madhab yang lain. Sekarang baru pemula belajar fikih perbandingan. Itu namanya ustadz ngajak stres. Ini. Kata Imam Ghazali, lebih membahayakan kalau sudah guru seperti itu. Dan tidak akan menguatkan ilmu. Coba saja saya buat contoh saat ini, hari ini. Saya ngajar fikih. Saya tidak kembalikan kepada manhajnya satu madhab. Kami tidak menghadirkan madhab Syafi'i saja. Langsung, bab wudu. Kalau ini kan yang membatalkan wudu kan gampang. Keluarnya sesuatu dari lubang depan, belakang, bersentuhan, ini. Tapi saya campur aduk. Menurut madhab Abu Hanifah, bersentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudu. Menurut Imam Abu Hanifah, menyentuh kemaluan tidak membatalkan. Banyak. Madhab Malik menyentuh, membatalkan kalau memang ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, tidak bertujuan, maka tidak membatalkan. Keluar, bingung, yang mana saya ikuti nanti? Atau begini, saya ngajar di sini madhab Syafi'i, kemudian saya pindah ke Masjid Taqwa ngajar madhab Hanafi. Masjid Waru saya ngajar madhab Hambali. Padahal satu-satu, ini pun bisa jadi masalah. Di saat enggak paham di sini, tanya kepada anak yang ada di Masjid Taqwa. Berbeda, ruwet nanti. Karena pemula, pemula itu matangkan dulu dengan satu manhaj, intinya agar kita segera mudah mengamalkannya. Itu kata Imam Ghazali begitu. Awas bahaya, kalau guru belum apa-apa langsung fikih perbandingan. Tapi kadang-kadang kita diperlukan untuk menghadirkan pendapat itu di saat urusan mendesak. Selama ini fikih yang kami ajarkan misalnya fikih Syafi'i. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan suatu ke salah satu lubang lima. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Kemudian yang bertanya, saya punya kuping itu kadang-kadang ini gimana, apakah ngorok kuping batal? Dalam madhab Syafi'i adalah batal. Harus tetap kita katakan dalam madhab Syafi'i batal. Akan tapi di sana ada madhab lain. Ini tambahan. Karena orang ini kayaknya perlu kepada madhab ini. Menurut madhab Malik tidak membatalkan. Termasuk Imam Ghazali, madhab Syafi'i mengatakan enggak apa-apa. Nah, ini untuk tambahan, bukan untuk dicampur aduk. Jadi cara manhaj yang selama ini ada di pesantren, ya sudah benar itu. Yang bikin pusing adalah cara belajar di kampus. Kalau di pesantren coba aja lihat. Di pesantren caranya benar, nahwunya dari kecil suruh miyah, kecil suruh ngapal. Kalam wa nafsul lafdzul mufidzul muraqabu bil watni terus. Yang kecil sampai nanti setelah itu mutammimah, setelah itu nanti baru melangkah ke alfiyah. Ini mateng kuat. Sekarang belum apa-apa di kampus ya, maksudnya tidak semua kampus ya. Ya kampus yang merasa saja ini yang saya maksud. Kampus langsung, anak tamatan SMA. Hidupnya adalah daripada tidak di kuliah, enggak pantas di kampus di rumah. Masuk fakultas apa itu di Indonesia? Fakultas syariah lah anggap saja. Di situ dikasih pelajaran fikih perbandingan. Waduh, wuduk pun enggak bisa dia, bingung. Ditanya gimana menyentuh laki perempuan, batal atau enggak? Bingung, kayaknya batal, kayaknya enggak. Karena dia fikihnya sudah perbandingan. Sudah begitu enggak faham lagi. Merepotkan kata Imam Ghazali, itu membahayakan. Baru setelah kuat, okelah. Makanya waktu kita dulu belajar fikih perbandingan itu harus belajar fikih Syafi'i dulu. Kita belajar fikih Syafi'i, setelah itu ujian, setelah itu baru nanti dimasukkan fikih-fikih perbandingan. Fikih perbandingan pun tidak langsung fikih perbandingan kepada madhab lain, oh tidak. Kita belajar ayat hukum dulu, ayat ahkam, di situ ada beberapa madhab. Kemudian pelan-pelan merangkak ke madhab yang lain. Begitu. Ini alhamdulillah cara yang selama ini diterapkan di pondok pesantren, yaitu manhaj yang istimewa itu. Kemudian, wakadzalika dan begitu juga yahdhar waspada fi ibtida'i talabihi waktu mulai menuntut ilmu, hei para santri pemula, minal muta'ala munal mutala'ati fi tafarikil musannafati mutala'ah di dalam beberapa fan. Jangan cabang-cabang dulu disiplin ilmunya, fannya. Satu-satulah. Jangan semuanya saya pengen tahu. Saya pengen langsung ahli nahwu, ahli pelan-pelan. Karena kita belum punya dasar bahasa Arab, maka menekuni ilmu nahwu, sorob, bahasa Arab pelan. Kemudian nanti ketambahan yang lainnya. Jangan langsung semuanya. Sampai baru pemula, nahwunya sudah benar pakai curumiyah. Fikihnya benar, safinatun naja. Belum apa-apa langsung balaghah, mantek, stres. Nah ini, terlalu terburu-buru pengen tahu semuanya, malah enggak tahu semuanya. Fa innahu yudayyi'u zamanah, akan menghabiskan masanya. Karena tidak akan mapan ilmunya, tidak akan kuat. Wa yufarriq dhihnah, menjadikan konsentrasinya terbelah-belah. Bal yu'til kitab alladhi yakra'uhu awil fan alladhi ya'khudhu kulliyatahu. Akan tapi hendaknya para penuntut ilmu, yu'ti akan memberikan al-kitaba, kitab yang telah dipelajari tadi. Satu kitab misalnya Safinatun Naja, satu dulu. Kemudian nahwunya Jurumiyah, satu dulu. Kemudian sorobnya apa, kecil dulu misalnya. Kemudian satu itu kecil-kecil gitu. Jangan kemana-mana dulu, ini dasarnya adalah Safinatun Naja, kemudian nahwu sorob, itu dulu deh. Itu hendaknya, atau alladhi yakra'uhu, kitab yang dibacanya, awil fan alladhi yakhudhu, atau fan yang ia ambil, hendaknya ia memberikan kepada kitab dan ilmu tersebut, kulliyatahu, keseluruhan dalam dirinya. Maksudnya, curahkan perhatianmu terlebih dahulu kepada fan-fan itu dulu. Yang kecil, satu-satu dulu. Hatta yutkinahu, sampai mateng. Nahwunya mateng. Nahunya mateng, sudah mulai bisa baca kitab. Lalu langsung kepada kitab Safinatun Naja, langsung faham, oh baca nyambung. Usul fikih juga sebenarnya dasar dulu, saling digabung ke nyambung. Kadang-kadang permasalahannya adalah enggak ngerti caranya, sombong lagi. Karena merasa umurnya sudah gede, waduh saya malu dah, masa belajar kitab Safinah. Pakai wajib minhaj, memang bangga, badannya gede, kitabnya gede, minhaj, kemana-mana. Apalagi nanti, usul fisiknya langsung mustasfanya Imam Ghazali yang gede-gede. Wah, akhirnya apa belajar ya? Wah, kayaknya serius. Faham tak? Tidak faham. Ini salah, salah cara belajarnya. Biarpun umurnya sudah gede, kalau pengen pintar tetap dari dasar. Biarpun terlambat, nggak bisa. Temennya bangun rumah, sudah tingkat 2. Ini rumahnya tingkat 3. Rumahnya ini baru bangun. Saya terlambat, saya langsung bangun tingkat 3. Itu gila namanya. Dasar dulu tetap. Tetap dari dasar, nggak bisa. Makanya yang sudah umur gede, jangan malu dan ragu untuk memulai dari dasar. Justru dasar inilah yang terpenting. Kalau dasarnya kuat, nanti pondasinya kuat, maka yang dibangun di atas pondasi juga kuat. Wakadzalika, dan hendaknya juga yahdharu, ayahdharu, waspada min tanakkulin, pindah-pindah min kitabin ila kitabin. Imam kayaknya tahu aja beliau ini ya. Santri biasanya kalau dapat kitab baru seneng, wah seneng kitab baru belajar, tak faham pindah lagi pindah. Tanakulin, pindah dari kitab ke kitab belum matang yang satu, min ghairi mujibin, tanpa ada tuntutan, tanpa ada perlu. Mujib itu perlu. Pindah kitab ke kitab enggak ada perlunya. Sebelum selesai yang pertama pindah lagi. Fa innahu, karena kalau orang sudah pindah-pindah kitab, termasuk saya tambah di sini, pindah-pindah kelas sama pindah-pindah pondok masuk itu enggak berhasil. Kalau pindah pondok bukan saja kitabnya yang pindah. Semuanya pindah. Wong di sini belajar belum tuntas pindah ke pondok ini. Sak kitabnya pindah, semuanya pindah. Fa innahu, sebab model pindahan itu pindah, gampang pindah kitab. Alamatud dajri, tandanya orang yang gampang bosan, enggak bisa istiqomah. Tandanya wa'adamul falahi, tanda santri yang tidak sukses. Al-falah, kesuksesan. Tandanya sungsa santri yang enggak sukses. Wa amma idzan taha. Adapun jika santri ini sudah selesai, wa ta'akkadat ma'rifatahu, ma'rifatuhu sudah kuat pengetahuannya di dalam fan tersebut, bolehlah setelah itu, fal aula, maka lebih bagus daripada santri tersebut sangat bagus, alla yada'a, untuk tidak meninggalkan fannan, fan yang lain, minal ulumi syariyati, dari ilmu syariat. Baru kalau sudah satu nanti mateng, boleh mengembangkan lagi. Illa nadhara fihi, tidak ada fan ilmu syariat, illa kecuali nadhara fihi, dia harus tahu. Karena ada waktu, dasarnya sudah ada. Ingin memperluas, kalau memang ada, sudah matang dasarnya ini, sangat bagus kalau memperluas saat itu. Fa in sa'adahul qadaru, dan jika tertolong oleh qadar, ketentuan Allah, maksudnya apa? Jika dimudahkan, maksudnya. Fa in sa'adahul qadaru itu, jika dimudahkan oleh Allah. Artinya, kalau arti lafadznya, lafdiyahnya, fa in, jika sa'adahu, membantunya, al-qadaru, qadar Allah. Maksudnya apa? Kalau kebetulan mendapatkan bantuan dari Allah, jika mendapatkan bantuan, maksudnya jika dimudahkan, watulil umri, watulul umri, dan panjang umurnya, alat tabahhuri fihi, untuk memperluas ilmu. Tabahhur itu memperluas, lautan kan luas, bahar. Bahar, tabahhur, memperluas fihi, di dalam ilmu tersebut. Kalau bisa perluas, gak apa-apa. Wa illa, kalaupun tidak, yang penting tadi dasar-dasarnya sudah kuat. Wa illa, kalau enggak mau memperluas lagi, fakana, maka telah santri tersebut qad istafada, telah mengambil faedah minhu, dari ilmu, ma yatakhallasu bihi, yang ia bisa terbebaskan dengan ilmu tadi sudah cukup. Yatakhallasu, terbebaskan bihi, dengan ilmu tersebut, an urwatil jahli, dari ikatan kebodohan. Paling tidak belajar dengan dasar tadi sudah ngerti safinah, ngerti bab wudu, sampai salat, sampai ini. Paling tidak dengan itu sudah keluar dari wilayah bodoh. Belum sampai derajat alim, paling tidak sudah keluar dari wilayah goblok deh. Karena sudah ngerti safinah, bisa faham fikih. Fikih fardu ain. Biarpun belum masuk wilayah alim, karena wadih alim harus masuk tadi kata Imam Ghazali. Kalau punya waktu, tekuni. jika dimudahkan ada qadar untuk kita, tekuni. Idzalikal ilmi, dengan ilmu, dia dengan ilmu yang sedikit tadi, sudah lumayan kalau enggak mau memperluas. Yang penting sudah keluar dari wilayah kebodohan. Waliyatani, dan hendaknya dia perhatian, mingkul di fannin, dari setiap fan ilmu, bil ahammi, apa yang terpenting. Jadi harus mengambil ilmu itu yang terpenting. Makanya ini semuanya ini harus tahu saya mau ngambil apa sih, belajar apa sih. Harus ada tujuannya dong. Maka tujuan itulah yang menjadikan sesuatu itu penting. Tujuan. Tujuan saya adalah menjadikan sayur sedap. Maka penting adalah garam. Karena sesuai dengan tujuan. Saya ingin sayur saya sedap. Terus saya mau cari panci. Enggak ada hubungannya dengan panci. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Wala yakhfal 'anil 'amali bihi, tapi lebih penting dari itu juga, wala yakhfalu, jangan sampai terlengah, terlena, lalai 'anil 'amali bihi, dari mengamalkan ilmu tersebut. Alladzi wal maqsuudu bil ilmi, yang amal itu adalah maksud daripada ilmu itu sendiri. Apa artinya punya ilmu tidak mengamalkan ilmu? Warabi'u, yang keempat adalah ayusuhiha, benerin dulu ma yakrahu, dari apa yang ia baca, qabla hifzihi, sebelum dihafal. Ini cara itu, cara manhaj dulu itu begitu, tashih dulu, tahqiq dulu kepada guru. Dihadapkan bacaannya kepada guru, sesuatu yang akan kita hafal, bukan saja urusan Al-Quran. Benar tidak pemahamannya? Kalau bacaannya salah, selamanya bakal salah. Sudah menghafal pemahaman yang salah, tetap salah. Maka benerin dulu dong. Tashihan jayidan, minta pembenahan dari guru. Tashihan, pembenahan jayidan yang benar. Imma al-syekhi, mungkin kita bisa langsung minta pembenahan dibenahi oleh sang guru. Wa ala ghairihi mimman yutqinu, atau selain daripada guru, mimman, dari orang-orang yutqinuhu, yang telah serius. Sudah yutqin, mutqin, sudah benar dalam belajar. Maksudnya kakak kelas kita yang lebih tahu. Jangan buru-buru menghafal. Wa yahfaduhu, dan kemudian menghafal ilmu tersebut, ba'da dzalika, setelah ditasheh, setelah dibenahi. Hifdzan muhkaman, dengan hafalan yang kuat. Muhkam, kuat. Tsumma yukarriruhu ba'da hifdzihi, kemudian mengulang-ulang hafalan tersebut setelah dihafal. Tikraru muwadhibin, mengulangnya orang-orang yang tekun, bukan ngulangnya orang pemalas. Kalau ngulangnya orang pemalas pengen cepat langsung pergi. Muwadhib, orang yang tekun. Jadi kalau mengulang ya serius, diulang hafalannya, diulang hafalnya biar tidak hilang. Wala yahfadu syai'an, dan jangan menghafal sesuatu, qabla tashihihi, sebelum ditashih. Sebelum dibenahi dulu, sebelum ditasheh kepada sang guru, sebelum dihadapkan kepada sang guru, sebelum dihadapkan kepada orang yang lebih tahu. Li'annahu yuqi'u fit tahrifi, sebab menghafal sebelum dibenahi bisa saja, yuqi'u ini akan memasukkan fit tahrifi, penyelewengan lafaz dan makna juga. Tahrif itu nyeleweng. Salah artinya, salah lafaznya. Waqad taqaddama, dan juga telah disebutkan dalam keterangan yang lalu, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu, la yu'khadu, tidak diambil minal kutubi, masih ingat, yang mengambil ilmu dari kitab enggak akan dapat ilmu, yang ilmu itu dari talaki, dari tangannya guru. Disebutkan oleh Mbah Hasyim pada pertemuan yang lalu, al ilmu la yu'khadu minal kutubi, tidak diambil dari kitab. Fa innahu min adarril mafasidi, kalau orang hanya mengandalkan buku enggak pakai guru, wa ini adarril mafasidi, paling bahayanya hal yang membuat rusak. Otodidak ya. Apa itu? Manhaj belajar kita bukan otodidak, ada talaqqi. Talaqqi itu mengambil dari murid ke guru. Terus sambung sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu talaqqi, otodidak. Enggak punya guru. Lah ya enggak punya guru ya enggak bisa jadi guru dong. Ilmu itu kan bukan ngarang, talaqqi. Wa yambahi, dan hendaknya seorang siswa itu santri ayukhdira. Ayukhdira menghadirkan. Bukan yakhdura. Ayuhdhira mendatangkan, menghadirkan indahu bersamanya ad-dawata tinta wal qalamnya pena. Artinya santri itu hendaknya kemana-mana dekat dengan pen, pulpen untuk menulis. Wasikin pisau, saya bingung pisau, ada pisau? Hah? Mau pakai pisau? Ini belajar zaman dulu kayaknya. Pulpennya perlu dirautin itu untuk dibenahi. Pisau. Mungkin ini pakai sikin. Yusliha. Pulpen zaman sekarang enggak perlu pakai ini, sudah hidup jadi semuanya. Enggak pakai dawah, enggak pakai tinta celupan itu kan. Ini gambarannya zaman dulu ini. Zaman dulu. Tapi memang zaman berkah ya. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari itu hidup di abad ini. Di abad 1800 akhir. Bagaimana dengan Imam Ghazali yang sekitar 700 atau 600 tahun sebelum beliau? Herannya, padahal Imam Ghazali karangannya banyak, Imam Nawawi karangannya segitu banyak. Pulpennya enggak ada pulpen kayak gini nih. Langsung nulis lancar. Kalau lancar terus, enggak pakai nyelup-nyelup begini, kayaknya karangannya Imam Nawawi enggak tahu sak gedung ini full. Padahal nulisnya celup satu huruf, celup, celup, celup. Namanya barokah. Jarang dosa sih mereka itu. Jarang dosa. Makanya waktunya berkah. Untuk menulis buku mengarang, masya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua banyak dosa. Membawa pena, pulpen, nggak tahu ini pisau. Saya mikir-mikir apa ada makna lain dari pisau. Ya akhirnya kita pikir bukan belajar zaman sekarang. Liusliha untuk membenahi, yadbat, yadbat. Dhabat wa yadhbat itu adalah untuk membenahi tulisan. Titiknya kurang, kasrohnya kurang, fathahnya kurang. Mayusahihu apa yang telah ia benahi. Lughatan o i'roban wa i'roban. Baik secara bahasa atau i'robnya. I'rob itu adalah perubahan-perubahan di dalam lafad. Akhir misalnya ban menjadi bin. Tan menjadi tin dan sebagainya. Itu i'rab, perubahan-perubahan. Maksudnya membenahi deh tulisannya gitu intinya. Jadi kalau kemana-mana, apalagi kalau duduk sama guru, jangan sampai baca tapi enggak pakai pulpen. Kalau tiba-tiba salah bisa dibenahi. Wal khamisu yang kelima adalah ayubakkiro. Bergegas. Bergegas. Tabkir itu maksudnya pagi-pagi. Lisama'il ilmi, bukan harus pagi, maksudnya bakir, tabkir itu segera, buru-buru deh. Sebab waktu itu kan dimulai dari pagi hingga malam. Maka yang paling pertama namanya tabkir pagi. Jadi artinya ayubakkira itu bukan berpagi-pagilah engkau mengambil ilmu hadis. Maksudnya bersegeralah cepat-cepat, yubakir. Lisama'il ilmi untuk dengar ilmu, lasyamal hadis. Lasyamal hadithi ilmu hadith. Walayuhmil, jangan sampai dia lalai. Al istighola bihi, dari menyibukkannya. Dan jangan sampai kita lalai dari menyibukkan ilmu-ilmu tersebut. Wabi ulumi, dan ilmu-ilmu hadith. Wan nazar fi isnati, untuk melihat kepada isnat. Isnatul hadith, mengetahui tentang rijal, orang-orang yang membawa hadis tersebut. fulan an fulan, siapa pembawa hadis ini disebut di dalam ilmu mustalahil hadis, ilmu hadis, wa ahkami hukum hadis ini sahih atau tidak sahih, fawaidihi dan faedah-faedahnya hadis ini, apa makna-makna yang bisa diambil, lughatihi bahasa-bahasa hadis, takut ada bahasa gharib, bahasa yang aneh sehingga perlu kita tulis, wa tawarikhihi, kemudian agar tahu hadis ini mana lebih dulu, barangkali ada hadis yang dua bertentangan, kita harus tahu mana yang lebih dulu dan mana yang berikut, agar tahu mana yang nasikh, mana mansukh, mana yang dihapus, mana yang menghapus. Ini kan wa ya'tani awalan, dan peduli pertama kali bi sahihil Bukhari, menekuni kitab sahih Bukhari wa Muslim dan kitab sahih Muslim, thumma bakiyatul kutubi, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Al-usul sini mungkin la'alla ada wawu ataf yang ketinggalan. Wal usulil mu'tamadi, dan kitab-kitab usul yang apakah usul hadis usafir al-mu'tamadi, dikasih la'alla sepertinya ada wawu yang jatuh. Biaqiyatil kutubi, kitab-kitab yang lainnya. Wal usulil mu'tamadi, dan kitab-kitab usul, usul-usul yang mu'tamad, yang diakui jadikan sandaran dalam usul apa Pak? Usul hadis, usul fikih, usul tafsir. Fi hadza sya'ni, di dalam usul hadis berarti usulil mu'tamadi, usul-usul hadis. Dalam usul-usul hadis fi hadza sya'ni, di dalam masalah ini, masalah hadis tersebut. Kama wata' Imam Malik, seperti kitab muwatta'nya Imam Malik. Muwatta' Imam Malik, Sunan Abi Dawud, kitab Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa Jami' Tirmidzi, dan kitab Jami' Tirmidzi. Kitab-kitab hadis. Walayambahi, dan tidak semestinya lah. Tidak semestinya seorang penuntut ilmu hebat kok. Ayyaktasira membatasi. Ayyaktasira membatasi. Alama huwa aqal min dalika, lebih dari itu. Jangan sampai aku hanya ini saja deh, membatasi akal lebih sedikit lagi. Jangan, enggak pantas. Dan juga jangan lupa, wa ni'mal mu'inu, sebaik-baik kitab yang membantu, ni'mal mu'inu lil faqih, bagi orang yang ingin menekuni dunia fikih, dari kitab hadis itu adalah kitabu Sunanil Kabiri li Abi Bakar al-Baihaqi, kitab Sunan Kabir Imam Abi Bakar al-Baihaqi. Di situ memang ada gambaran tentang masalah dalil-dalil fikih. Fa innal haditha, sesungguhnya hadis itu adalah ahadu. Hadis itu kan ada hadis, ada Quran. Fa innal haditha, sesungguhnya hadis itu ahadu, salah satu janahai, dua sayapnya ini sepertinya juga ada yang jatuh alifnya, karena suaya cocok al-alim bisyariati, bukan al-ilmi. Al-hadis, fa innal hadis, sebab hadis itu ahadu, salah satu janahai, dua sayapnya seorang alim. Orang baru dikatakan alim bisyariati kalau dia juga kuat hadisnya, kuat Qur'annya. Jadi al-alim, bukan al-ilmi. Al-alim, janahil alimi bisyariati. Al-alimi bisyariati. Dan juga hadis itu wal-mubayyinu likathirin minal janahil akhar, sebab hadis itu mubayyin, akan menjelaskan likathirin, banyak minal janahil akhar, sayap yang satu lagi wawal Quran. Jadi seorang alim itu punya dua sayap, harus kuat ilmu hadisnya dan kuat Qurannya. Dan kadang hadis ini nanti menjelaskan Al-Quran atau sebaliknya. Ini alim harus punya dua sayap seperti ini kalau ingin sukses. Qala Imamun Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Man nadhara, lah orang, orangnya, alimnya tadi. Oke, tadi betul al-alim. Man, barang siapa? Nadhara fil hadithi, melihat, bukan lihat, maksudnya belajar benar dalam hadith. Bukan nadhara secara bahasa. Barang siapa melihat hadith, melihat tok. Jadi lihat, oh hadith. Ya, enggak begitu. Nadhara, melihat dengan faham, melihat dengan belajar, melihat dengan nekuni, fil hadithi, di dalam hadith. qawiyat hujjatu, akan kuat hujjah-hujjah keilmuannya nanti. Sebab hadis adalah sumber ilmu. Ini saja insyaAllah. Kita lanjutkan pertemuan yang datang adalah wassadisu yang ke-6. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Dodi dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai sholat tarawih. Saya seorang pelaut yang notabene adalah seorang musafir. Di kehidupan saya di atas kapal terbatas untuk bisa menemui masjid ataupun musola. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya menjalankan sholat tarawih sendiri dengan jumlah 11 rakaat berikut witir? Dan bolehkah dalam sholat tarawih tidak membaca doa iftitah? Sekian dan terima kasih. Baik, ini sekaligus kami sampaikan. Selagi Anda di atas kapal, perjalanan Anda kan jauh. Kadang dari Indramayu ke Papua, Kalimantan, dan seterusnya. Perjalanan jauh. Anda musafir. Musafir banyak kemurahan. Misalnya Anda tidak harus sholat Jumat. Cukup Anda lakukan sholat duhur. Sholat duhur pun boleh diqasar. 2 rakaat dijamak sama asar sekalian. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Sholat berdiri kalau bisa, goyang-goyang, duduk. Kiblatnya kalau tahu, kalau nggak tahu kemana saja arah kiblat musah, mudah sekali. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Artinya apa? Bukan sekedar sholat fardu, sampai terawih pun dipikir sama pelaut ini tadi. Ini hebat. Na'udzubillah, kadang kalau sudah jadi pelaut, ada yang sampai sholat pun tidak dipikirin. Dan kami yakin bahwa jika ada pelaut-pelaut yang tidak sholat itu bukan karena mereka nantang Allah ingin masuk neraka. Tapi yang kami yakini, khusnudon kami, bahwasanya mereka tidak sholat karena belum mengerti bagaimana cara sholat yang mudah. Sholat mudah. Sholat mudah, duduk pun tidak ada masalah kalau memang kapalnya goyang-goyang, duduk. Dan dijamak, berarti sholatnya sepanjang waktu hanya 3 waktu, sepanjang tahun. Duhur sama asar, maghrib sama isya, subuh, Masya Allah. Baik, kemudian sholat terawih. Sholat terawih itu dilakukan adalah setelah melakukan isya, bukan setelah isya. Setelah melakukan isya, asalkan seorang tersebut sudah melakukan sholat isya, boleh setelah itu melakukan sholat terawih. Misalnya, sholat isya di waktu maghrib. Jamak, takdim. Kita bepergian, ya. Kemudian kita sholat maghrib dulu, kemudian langsung sholat isya. Maka setelah sholat isya, kita sudah boleh melakukan sholat terawih. Baik, anggap saja di jamak. Setelah sholat maghrib, langsung sholat isya. Sholat isya-nya qasar, 2 rakaat. Tetap disunahkan ba'diyah isya. Baru setelah itu sholat tarawih. Nah, boleh Anda melakukan sholat tarawih tanpa membaca doa iftitah kok. Sholat fardu pun tidak apa-apa, tidak membaca doa iftitah. Karena doa iftitah tidak wajib. Sebab bacaan wajib dalam sholat itu cuma 5. Takbiratul ihram Allahu Akbar, baca fatihah, tasyahud, sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, itu tok. Selebihnya bacaan di dalam sholat itu sunnah. Doa iftitah tidak wajib. Langsung saja Anda baca Fatihah saja. Setelah Fatihah enggak ada suratnya juga sah kok. Cuman apalagi Anda di atas kendaraan jangan buru-buru dah, karena di atas kendaraan tuh enak. Termasuk misalnya saya sampaikan sekalian. Jangan sampai ada yang meninggalkan tarawih, keutamaan malam Ramadan itu luar biasa. Mungkin Anda bepergian. Akhirnya apa? Anda mampir sholat maghrib sama istri sama suami. Suami istri. Setelah sholat maghrib jamak takdim sholat isya. Setelah itu keluar dari masjid, naik mobil, perjalanan, nah, terawihnya di atas mobil. Suami jadi imam sekaligus nyopir. Ajib. Atau semua satu mobil jamaah. Sholat di atas mobil istimewa dong. Jadi masjidnya, mobilnya bisa jadi masjid. Dan ilmu ini bukan ilmu aneh. Ini sudah biasa Nabi itu sholat ala dabati, sholat di atas kendaraan. Dan kita punya guru-guru mulia itu sudah biasa sholat di atas kendaraan. Bahkan menjadikan hidup mereka adalah ibadah. Kalau kita duduk di atas mobil, perjalanan dari Masjid Taqwa ke Alun-Alun, Masjid Taqwa ke Weru, itu perjalanan kurang lebih 20 menit. 20 menit enggak nyampe. Itu ternyata kalau kita melakukan sholat di atas kendaraan, sudah bisa 20 rakaat itu. Karena sholatnya lebih mudah. Allahu Akbar begini, rukuknya merunduk, sujudnya merunduk lebih dalam lagi. Tetapi biasa. Cuman syarat-syarat yang lain sepenuhi. Menutup aurat, punya wudhu. Jadi Anda yang di atas kapal hebat. Anda terawih. Lakukan terawih. Dan ambil bilangan terawih tentunya ya. Jangan ragu-ragu, ngambil yang paling banyak deh. Jangan cuma 2 rakaat, sayang dong. Jangan cuma 4 rakaat, jangan dong. Jangan cuma 10 rakaat, jangan dong. Ambil 20. Kalau perlu witirnya 11, karena di atas mobil itu gampang sekali. Dan juga kami himbau kepada siapapun yang di atas kendaraan, biasakan Anda dengan sholat di atas kendaraan itu. Biar ibadah kita itu saksinya di mana-mana. Sepanjang jalan yang kita lewati akan jadi saksi nanti. Cuman jangan dirubah setelah faham begini. Wah kalau begitu mah, kita sholat di masjid nanti pulang naik mobil aja jalan-jalan terawih di mobil. Nah ini Anda sakit itu. Ini kami berikan solusi bagi orang yang memang di dalam perjalanan. Akhirnya keluar ke mobil. Bukan itu. Jadi jangan sampai Anda itu tidak meninggalkan sholat terawih. Jujur, kalau Anda di sebuah perjalanan jauh. Orang Cirebon dari Bandung. Lihat, sore. Asar jam 5 sore dari ini. Perjalanan buka di tengah jalan. Habis itu sampai di sini jam 10 malam. Mau terawih di sini, sudah dipanggil-panggil sama bantal. Ayo bobo, ayo bobo. Mending di perjalanan selesaikan terawih. Sampai di rumah tinggal istirahat. Selesai, enggak susah. Baik, termasuk Anda yang di atas kapal tadi, Anda masih bisa melakukan sholat terawih. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, apakah onani bisa membatalkan puasa? Dan bila batal, gimana cara mengganti puasa tersebut? Apakah diganti dengan fidyah atau puasa? Sekian dan terima kasih. Dalam puasa, dalam fikih puasa praktis, mohon ini bisa diambil, bisa di-download juga di buyayahya.org. Ada fikih praktis, mudah untuk memahami fikih. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah, yang ketiga dan keempat satu pasang. Bersenggama yang ketiga, biarpun tanpa keluar mani dengan sengaja. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Termasuk yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Mohon maaf, apakah dengan onani atau apa saja. Yang penting mengeluarkan mani dengan sengaja. Jika ada orang keluar mani tanpa sengaja, dia lagi terlelap dalam tidurnya, mimpi basah, dilihat betul ada air mani, tidak batal. Karena dia tidak sengaja. Kalau tadi yang ditanyakan, sengaja mengeluarkan mani, batal puasanya. Dan onaninya saja sudah dosa, di bulan Ramadan dosa plus dosa. Membatalkan puasa saja dosa. Contoh, batalkan puasa yang tanpa dengan dosa, makan makanan sendiri. Onani kan enggak boleh. Makan saja menjadi batal. Membatalkan puasa sudah dosa, apalagi membatalkannya dengan cara yang haram. Nah, bagaimana hukumannya dalam mazhab kita? Imam Syafi'i enggak ada denda di sini, tobat saja yang banyak, tapi wajib mengganti nanti, yaitu qadha. Mengqadha. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada kafarah ya. Berbeda dengan mazhab Malik misalnya. Mazhab Syafi'i tidak ada kafarah di sini. Cukup nanti banyak istighfar. Jangan diulangi lagi. Baru nanti diqadha setelah keluar dari bulan Ramadan. Ya, diqadha sehari ya sehari. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah mudahkan kepada kita pintu halal. Dijauhkan dari keharaman khususnya di dalam urusan syahwat. Baik dosa seperti tadi atau na'udzubillah sampai zina. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Rini dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang wanita yang bekerja di luar negeri, yaitu di Taiwan. Setiap tahun saya meminta keluarga saya untuk membayarkan zakat fitrah saya. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh dan sah Buya? Apakah benar membayar zakatnya sesuai harga di mana kita tinggal? Mohon jawabannya Buya. Yang pertama, zakat fitrah itu sebaiknya dibayarkan di tempat dia tinggal. Kalau kita di Sendang, ya bayar di Sendang. Dan boleh jika harus ke tempat lain, misalnya orangnya dari mana tadi? Taiwan. Mungkin di sana susah cara orang Muslim atau bagaimana. Lalu ingin membayar di Indonesia. Maka boleh membayar di Indonesia, tapi ingat, bukan dibayarkan oleh orang lain. Tapi hendaknya kita mewakilkan kepada orang tersebut untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang niat adalah tetap Anda dari Taiwan. Contoh begini, Anda orang Cirebon, punya anak kuliah di Bandung. Tidak bisa Anda serta-merta mengeluarkan zakat fitrah buat anak Anda. Enggak sah seperti itu. Anda harus berkata kepada anak-anak, "Nak, telah aku siapkan zakat fitrah, nak, ini di rumah." Anak lalu berkata, "Abah, saya wakilkan kepada Abah untuk mengeluarkan zakat fitrah." Sebab apa? Zakat fitrah niat tidak boleh diwakilkan, harus niat sendiri-sendiri. Kecuali anak kecil kita, boleh yang niatkan orang tuanya. "Nah, aku niat zakat fitrah untuk bayi saya. Saya niatkan anak kecil saya." Tapi kalau Anda ingin melakukan zakat fitrah sementara Anda di Taiwan, Anda sifatnya menyuruh keluarga di Jakarta, keluarga di Jakarta wakil Anda untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tinggal ngomong, "Tolong ya keluarkan zakat fitrah saya ya. Nah, ini. Saya kirim nanti uangnya." Nah, setelah dikirim uangnya, nah, fikih selanjutnya. Sebaiknya uang itu tadi dibelikan adalah makanan pokok. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Kurang lebihnya 1 sok atau 2,5 kilo lah. 2,8, 2,7 kilo. Jadi diganti dengan beras. Jadi bukan dengan uang. Jadi beras itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Atau mungkin melihat di kampung itu sudah banyak beras, kayaknya orang perlu lauk deh. Maka boleh kita mengikuti mazhab Abu Hanifah, zakat fitrah diganti dengan uang, yaitu nilainya, harganya. Maka harganya sama, disamakan dengan harga beras tersebut. Di kota Jakarta, kalau Anda ingin mengeluarkan di Jakarta, 1 sok beras berapa sih harganya? Maka sebesar itulah uang yang dikeluarkan. Baik. Kalau mau lebih suka-suka, tapi enggak boleh dipaksa. Biarpun Anda orang kaya raya, tetap zakatnya 2,5 kilo. Jangan gara-gara bos beras, "Wah, ini bos beras ya, zakatnya 6 ton." Enggak ada. Zakatnya 1 kintal, enggak ada. Tetap zakat Anda berapa? 2,5 kilo. Sebab kita enggak boleh zalim kepada orang kaya sekalipun. Gara-gara orang kaya langsung, "Oh, zakat fitrahnya 200 ribu. Kok bisa? Memang beras harganya berapa sih? 70 ribu per kilo." Enggak kan? Ya bisa. Harus sesuai dengan harga yang normal di tempat itu. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa halaqah fajar setiap pagi kita belajar fikih kecil tadi. Kitab Safinatun Najah, halaqah duhanya belajar kitab akidah dasar juga. Namanya Aqidatul Awam. Kemudian Madrasah Ramadan saat ini kita belajar dengan Syekh Hashim Asy'ari. Kemudian Sabtu pagi, Ahad pagi tetap berjalan kajian tafsir dan Ahad pagi hadis. Besok ada kajian hadis, biasanya 6:30, sedikit mundur menjadi 7:00. Kemudian buka bersama, kemarin sudah kita tutup, tapi tetap dibuka lagi untuk menyempurnakan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam buka bersama, dipersilahkan. Masih ditunggu untuk bisa masuki santri tafaqquh, daftar santri tafaqquh, dibuka sampai 7 Syawal, santri tahfidz sampai tanggal 15 Ramadan, SMA ku pusat, masih dibuka sekarang. SMP ku Cianjur juga dibuka sampai 16 Syawal. SMA, SMP Al-Bahjah Buyut dibuka hingga sampai tahun ajaran baru dimulai, dibuka, masih dibuka hingga sekarang. Termasuk wilayah Sendang dan sekitarnya, para tetangga yang mulia, TPQ dan DTA, Ummahatul Mukminin, juga dibuka hingga 29 Dzulqa'dah, 14 Agustus. Dan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren, dipersilahkan untuk bisa menghubungi STAN atau langsung ke rekening 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan kami dalam menuntut ilmu, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi sebab kami mulia di hadapan-Mu, ilmu yang menjadi sebab kami selamat dari hukuman-Mu, ilmu yang menjadi sebab kami masuk surga keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan ya Allah kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami kesempatan, kemudahan untuk berbakti kepada guru-guru kami, berbakti kepada orang tua kami, dan pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu. Jadikan anak-anak kami semua adalah anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak ahli surga ya Allah. Dan mudahkan mereka kelak untuk berbakti pada orang tua mereka. Dan para santri kami, semua yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jadikan mereka kelak berjuang-berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan dari kedzaliman dalam rumah tangga ya Allah. Jauhkan kami dari berzalim dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kami semakin hari semakin tambah kasih dan sayang kepada keluarga kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada keluarga kami agar kami semakin mudah untuk mengabdi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka semua ya Allah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله،